Bayangkan sebuah senario yang mungkin udah sangat familiar buat Anda. Anda lagi santai di sofa setelah hari yang panjang, terus menggulir layar aplikasi e-commerce favorit Anda. Iya, lagi asik cari-cari barang ya. Nah, betul. Anda nemu barang edisi terbatas yang udah diincar berbulan-bulan. Jantung Anda sedikit berdebar waktu menekan tombol beli sekarang, tapi kemudian layar memutih. Muncul ikon loading yang berputar tanpa henti. Momen yang bikin panik gitu. Sangat panik. Anda menunggu 1 menit, 2 menit, sampai akhirnya aplikasi tersebut mati total. Anda mungkin langsung nyalahin koneksi internet Anda, atau mikir, wah ini server perusahaan ini lagi diretas hacker nih. Tapi Anda tahu nggak apa yang seringkali jadi penyebab sebenarnya di balik kelumpuhan sistem yang masif kayak gitu? Seringkali alasannya itu jauh lebih sederhana dan jauh lebih manusiawi daripada serangan cyber. Berdasarkan materi teknis yang kita bedah hari ini, kelumpuhan selama 30 menit itu bisa terjadi cuma karena satu engineer di ruang server memutuskan untuk mengubah nama kolom database mereka dari full name menjadi display name. Cuma gara-gara ganti nama satu kolom? Iya, cuma beberapa karakter yang diubah. Tapi dampaknya itu mampu meruntuhkan seluruh ekosistem aplikasi. Oke, mari kita bedah ini. Misi kita dalam sesi bedah mendalam hari ini berfokus pada sebuah dokumen arsitektur teknis yang berjudul Mastering Database Schema Design and Evolution Strategies. Kita bakal membongkar apa yang sebenarnya terjadi di ruang mesin aplikasi yang Anda gunakan setiap hari. Gimana para insinyur menangani fondasi sistem yang menopang jutaan pengguna secara bersamaan? Mengubah struktur database yang lagi beroperasi penuh di lingkungan produksi itu bisa diibaratkan kayak upaya mengganti fondasi beton rumah Anda, menggeser pilar-pilarnya satu persatu tepat di saat Anda sekeluarga lagi makan malam di ruang tamu. Wah, analogi yang menegangkan. Memang, risikonya luar biasa tinggi. Dan ketika gagal, dampaknya dirasakan langsung oleh pengguna akhir. Ya, kayak Anda tadi. Yang menarik dari catatan yang kita pelajari hari ini adalah gimana mereka mendefinisikan ulang makna dari sebuah skema database. Saya selalu ngebayangin database itu sekedar tabel dan kolom di layar komputer, semacam lemari arsip digital lah. Tapi teks ini menyebutnya sebagai sebuah kontrak formal. Kenapa istilahnya sebegitu mengikat? Itu bukan sekedar alokasi ruang penyimpanan aja. Jadi itu sebuah janji. Betul, itu janji ke seluruh ekosistem. Aplikasi di ponsel Anda, layanan analitik perusahaan, sampai tim kecerdasan buatan, semuanya itu ngebangun sistem mereka berdasarkan asumsi bahwa janji 255 karakter tadi nggak akan pernah dilanggar. Terus apa yang terjadi kalau ada yang secara sepihak melanggar kontrak itu? Katakanlah mengubah tipe data angka jadi teks secara tiba-tiba. Terjadi efek domino yang destruktif. Kode aplikasi yang tugasnya ngitung angka tiba-tiba nerima huruf. Sistemnya langsung panik dan crash. Struktur pencarian data jadi kacau balau. Bikin performa yang tadinya sekian mili detik merosot jadi hitungan menit. Wah! Dan yang paling fatal, itu bisa memicu korupsi data permanen. Catatan transaksi Anda yang sebelumnya bisa hilang atau terganti dengan nilai yang nggak masuk akal. Sebuah bencana struktural ya. Dan saya sempat baca di bagian evaluasi desainnya, merancang skema secara asal-asalan itu diistilahkan sebagai utang teknis dengan bunga majemuk. Semakin lama ditunda untuk dirapikan, ongkos perbaikannya di masa depan makin mahal. Nah, itu membawa kita pada filosofi krusial yang disebut data life cycle thinking atau pemikiran siklus hidup data. Kebanyakan pemula mikir tugas mereka selesai, habis datanya berhasil disimpan. Padahal kan data itu punya siklus hidup. Lahir, diubah, diarsipkan, gitu ya? Tepat. Ia lahir, sering diubah, dibaca ribuan kali, kelak diarsipkan, dan pada akhirnya harus dihapus. Anda yang mengelola sistem harus memastikan kompatibilitas ke belakang, di mana sistem baru tetap bisa baca data lama, sekaligus kompatibilitas ke depan. Jadi, kita udah sepakat nih, kalau fondasi yang buruk bakal bikin masalah. Tapi pertanyaannya, fondasi kayak apa yang dianggap benar? Dokumen ini ngangkat perdebatan klasik yang kayaknya nggak pernah usai di kalangan arsitek data. Normalisasi versus denormalisasi. Pemahaman dasar saya, normalisasi itu kayak merapikan isi lemari. Iya, memilah-milah biar rapi. Kita pastikan tiap barang cuma ada satu. Nggak ada duplikasi informasi dimanapun supaya datanya selalu konsisten atau jadi single source of truth. Idealnya memang gitu. Apalagi kalau Anda berpatokan pada aturan bentuk normal pertama sampai ketiga di buku teks. Tapi, di lingkungan produksi berskala tinggi, kerapian mutlak justru bisa jadi musuh performa dan integritas sejarah. Tunggu dulu. Bukannya menduplikasi data itu justru melanggar aturan emas database yang baru aja Anda jelasin? Kenapa kita sengaja bikin data ganda yang berpotensi nggak sinkron? Coba kita lihat dari kacamata aplikasi e-commerce yang sering Anda pakai. Dalam sistem yang sepenuhnya dinormalisasi, nama produk, misalnya sepatu lari hitam, cuma disimpan satu kali di tabel utama produk. Waktu Anda beli sepatu itu, tabel faktur Anda cuma mencatat kode ID produknya, bukan namanya. Oke, cuma kodenya aja. Terus? Nah, bayangkan skenario ini 3 tahun kemudian, penjualnya memutuskan untuk mengubah nama produk di tabel utama jadi sepatu lari edisi terbatas. Ah, saya mulai ngerti nih arahnya. Kalau pakai sistem yang terlalu rapi tadi, waktu saya buka riwayat belanja dari 3 tahun lalu, fakturnya bakal nampilin nama yang baru dong? Tepat sekali. Dan itu berpotensi melanggar hukum pencatatan transaksi finansial. Sebuah faktur kan nggak boleh berubah secara retroaktif. Makanya, arsitek sistem memilih untuk melakukan denormalisasi. Mereka sengaja menduplikasi datanya. Betul. Mereka mengorbankan kerapian dengan menduplikasi nama produk dan menyimpannya secara statis di dalam tabel faktur saat transaksi terjadi. Keputusan melanggar aturan ini justru ngejamin kalau riwayat pembelian Anda itu membeku dalam waktu. Nggak peduli apa yang terjadi sama data utamanya di masa depan. Kompromi yang brilian banget antara teori dan realitas bisnis. Nah, kalau kita beralih ke cara sistem mengenali data tersebut, ada pembahasan panjang soal penentuan primary key atau identitas unik. Biasanya orang pakai sistem auto-increment, sekedar angka 1, 2, 3 yang berurutan. Belakangan saya perhatiin banyak yang pindah pakai UUID. Iya, kode acak yang sangat panjang itu kan? Betul, supaya tiap data di dunia ini punya ID yang mustahil sama. Apakah itu solusi terbaik? UUID memang memecahkan masalah koordinasi di sistem yang terdistribusi di banyak server, karena mereka nggak perlu lagi saling nanya siapa yang berhak pakai nomor selanjutnya. Tapi UUID bawa harga tersembunyi yang sangat mahal buat performa. Harga tersembunyi kayak gimana? Teksnya cuma nyebutin masalah fragmentasi. Jadi gini, database modern umumnya nyimpen data di dalam memori fisik pakai struktur blok yang terurut, yang dikenal sebagai B-tree. Database itu sangat suka data yang masuk secara berurutan, karena dia tinggal numpuk bloknya satu demi satu. Kayak numpuk batu bata gitu ya? Persis. Tapi karena UUID itu sepenuhnya acak secara matematis, tiap kali ada data baru yang masuk, nilainya melompat-lompat. Database terpaksa terus-menerus membelah tumpukan blok yang udah ada buat nyisipin data baru ini di tengah-tengah. Proses bongkar pasang blok tanpa henti inilah yang bikin sistem kelelahan dan melambat drastis. Itu visualisasi yang mengerikan buat server yang nerima ribuan pesanan per detik. Terus apa jalan keluarnya? Insinyur modern sekarang beralih ke standar baru yang disebut ULID, singkatan dari Universally Unique Lexicographically Sortable Identifier. Namanya lumayan panjang ya? Iya, tapi konsepnya keren. Ini mempertahankan keunikan global dari UUID, tapi separuh dari kodenya dibangun pakai stempel waktu milidetik. Hasilnya, ID tersebut tetap unik di seluruh dunia, tapi nilainya selalu meningkat seiring waktu. Database kembali bisa numpuk data berurutan tanpa fragmentasi. Solusi yang menggabungkan kelebihan 2 dunia. Nah, masih ngomongin kecepatan, gimana dengan mekanisme pencarian? Saya selalu bayangin indeks di database itu kayak daftar isi di buku tebal. Daripada saya buka halaman satu-satu, cari kata, mending lihat daftar isi dan lompat langsung ke halaman 500. Sangat cepat. Tapi dokumen ini ngasih peringatan keras soal fenomena over-indexing. Yang paling menarik di sini adalah menggunakan indeks memang mempercepat proses baca secara eksponensial. Tapi yang jarang disadari orang itu, dampak fatalnya terhadap proses tulis. Proses tulisnya jadi lambat. Sangat lambat. Bayangkan Anda lagi merevisi buku tebal tadi. Tiap kali nambahin satu paragraf baru atau menghapus kalimat, Anda nggak cuma ngubah halamannya. Anda terpaksa nulis ulang seluruh daftar isi di depan buku supaya halamannya sinkron terus. Berarti kalau sebuah tabel punya 10 indeks yang berbeda, satu kali proses simpan data bahkan memicu 10 proses pembaruan daftar isi di latar belakang. Persis. Terlalu banyak indeks demi mengejar kecepatan pencarian justru ngebunuh performa sistem secara keseluruhan waktu nerima beban penulisan yang tinggi. Untuk menghindarin ini, arsitek data pakai perintah explain analyze. Ini pertindaknya machine Ronson yang memperlihatkan rencana eksekusi sistem. Jadi ketahuan mana query yang lambat ya? Betul. Alat ini ngasih tahu query mana yang terpaksa memindai seluruh tabel secara lambat, jadi Anda bisa tempatkan indeks cuma pada kolom yang benar-benar butuh. Pendekatan yang presisi. Satu lagi soal aturan dasar. Seberapa jauh database harus bertindak sebagai penjaga gerbang? Bukannya aturan logika bisnis, kayak harga barang nggak boleh minus, cukup diletakkan di kode aplikasinya aja. Mengandalkan aplikasi sepenuhnya itu pertaruhan yang berbahaya. Aplikasi ditulis manusia, dan manusia selalu berpotensi nyisipin bug. Kalau Anda ngunci aturan pakai constraint atau batasan di level database, seperti aturan absolut check price lebih dari nol, itu jadi lapisan pertahanan terakhir yang tak tertembus. Oh, jadi database langsung nolak ya? Betul. Gak peduli seberapa parah kerusakan kode di atasnya, atau ada hacker yang manipulasi parameter jaringan, database secara fisik bakal nolak menyimpan harga minus itu. Pertahanan berlapis baja. Tapi ini bawa kita balik ke dilema di awal sesi. Kalau fondasinya udah dikunci seketat ini dengan aturan dan indeks, gimana kita mengevolusinya? Bagaimana cara kita mengubah database tanpa membuat pengguna seperti Anda menyadari adanya perubahan? Sebelum bahas metode yang benar, kita harus soroti jebakan maut yang sering menjerat pengembang fitur skema sync. Banyak framework modern janjiin kemudahan di mana Anda cukup ubah kode aplikasi dan struktur database bakal otomatis nyelarasin dirinya sendiri. Di lingkungan coba-coba ini ajaib banget kan? Iya, tapi di produksi nyata, ini bom waktu. Kenapa berbahaya? Otomatisasi kan emang tujuan rekayasa perangkat lunak. Karena otomatisasi tanpa pengawasan historis itu buta. Kalau ada developer yang nggak sengaja ngapus definisi kolom di kodenya, sistem sinkronisasi ini bisa aja berasumsi kolom itu emang nggak dibutuhin lagi. Lalu dengan patuh menghapus kolomnya, beserta 5 juta data pelanggan di dalamnya, tanpa peringatan. Wah, langsung hilang semua datanya. Iya. Pendekatan profesional harus selalu pakai version migration. Pakai alat kayak Flyway. Setiap perubahan struktur ditulis sebagai skrip terpisah dengan nomor versi berurutan. Dan yang terpenting, skrip ini harus idempotent. Idempotent ini artinya skripnya cukup cerdas untuk meriksa keadaan sekitar, jadi kalau dijalankan berulang kali gara-gara error jaringan, hasilnya tetap sama tanpa ngerusak sistem, kan? Tepat. Dan ini jadi fondasi untuk strategi zero downtime migration, migrasi tanpa henti. Mari kita pakai studi kasus dari dokumen tadi. Perusahaan dengan 5 juta pengguna mau ngelakuin hal sepele, ganti nama kolom full name ke display name. Kalau nggak bisa diubah langsung, gimana pola expand and contract nyelesain masalah ini? Prosesnya dilakukan secara koreografis lewat 3 fase. Fase pertama itu expand atau perluasan. Daripada nyentuh kolom full name yang lagi sibuk dipakai sistem, mereka bikin satu kolom baru di sebelahnya, display name. Terus, mereka kerahkan versi aplikasi terbaru yang nerapin logika dual write. Maksudnya aplikasinya nulis kedua kolom sekaligus? Bener. Tiap ada pengguna baru daftar, namanya ditulis di kolom lama dan baru barengan. Tapi, aplikasi di HP pengguna masih baca dari kolom lama. Nggak ada gangguan sama sekali. Masuk akal. Tapi kita punya masalah baru dong. Gimana sama 5 juta pengguna lama yang udah daftar sebelum kolom baru ini ada? Kolom display name mereka pasti kosong melompong. Itulah tujuan fase 2, migrate. Sistem bakal ngelakuin proses backfill, yaitu nyalin jutaan data dari kolom lama ke kolom baru. Tapi tantangannya, Anda nggak bisa nyuruh database nyalin 5 juta baris dalam satu perintah. Kalau dipaksa, database bakal ngunci seluruh tabel, biar datanya nggak berubah selama disalin. Aplikasi Anda bakal membeku dan crash. Oh, jadi nggak bisa sekaligus. Harus dicicil. Sangat presisi. Mereka nyalin dalam kumpulan kecil, mungkin 10.000 baris per eksekusi. Dan ini dijalankan jam 2 pagi waktu lalu lintas server lagi sepi-sepinya. Butuh kesabaran ekstra. Setelah berminggu-minggu dan memastikan 5 juta baris data udah tersalin, baru kita masuk fase 3, kontrak atau penyusutan. Apakah ini saatnya ngehapus kolom lama? Belum. Menghapus langsung masih terlalu berisiko. Insinyur pakai apa yang disebut feature flag. Mereka atur supaya cuma 1% pengguna yang mulai pakai aplikasi versi baru yang baca data dari kolom baru. Kalau dipantau nggak ada yang crash, porsinya pelan-pelan dinaikkan jadi 10, 50, sampai 100%. Dan setelah 100% aman? Baru saat mereka yakin 100% lalu lintas bergantung ke kolom baru, kolom lama yang bersejarah itu dihapus permanen untuk ngirit ruang. Menakjubkan. Mengubah satu nama kolom aja bisa makan waktu hampir sebulan penuh kerja keras di bagang layar, tapi pengguna kayak Anda nggak merasakan getaran sedikit pun. Itulah seninya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Kompleksitas tadi baru mencakup satu database utuh. Teks kita menukik ke bagian yang jauh lebih rumit, memecah sistem raksasa jadi microservices. Kalau saya kelola e-commerce, ngapain saya nyiksa diri belah database utama jadi database pesanan yang terpisah dari database pembayaran? Karena seiring membesarnya perusahaan Anda, naruh semua data di satu tempat itu nyiptain tight coupling, keterikatan arsitektur yang terlalu kaku. Kalau tim pembayaran jalanin update yang bikin database kewalahan, tim pesanan yang nggak tahu apa-apa bakal ikut lumpuh karena mereka numpang di mesin yang sama. Pemisahan itu wajib buat stabilitas, tapi membelah database memunculkan mimpi buruk baru, hilangnya transaksi asset. Tapi kita bedah ACID ini. ACID itu kan jaminan kalau transaksi bersifat atomik. Di sistem lama, kalau saya tekan beli, proses kurangi stok dan potong kartu kredit itu terjadi di satu gelembung transaksi. Gagal satu, batal semua otomatis. Terus, apa jadinya kalau database-nya udah dipisah ke server berbeda? Disinilah kekacauannya. Layanan pesanan berhasil nyatut pembelian Anda. Lalu coba hubungi layanan pembayaran buat motong saldo. Tapi tiba-tiba, kabel jaringan putus. Layanan pembayaran nggak pernah terima pesan itu. Di sistem pesanan, status Anda udah berhasil beli. Padahal sistem pembayaran belum motong uangnya. Datanya korup dan nggak konsisten. Waduh, terus gimana arsitek sistem ngeberesin kebuntuan ini? Mereka pakai pola arsitektur yang namanya choreography-based saga. Daripada maksa ngikat dua database dalam satu transaksi kaku, mereka beralih ke komunikasi berbasis event atau event-driven. Ini ibarat tarian koreografi. Bisa tolong visualisasikan tarian itu? Langkah-langkah nyatanya gimana? Saat Anda pesan barang, layanan pesanan nggak lagi berusaha nyentuh sistem pembayaran secara langsung. Ia sekedar nyatat status pesanan jadi pending, terus meneriakan pesan ke seluruh jaringan. Order created. Layanan pembayaran yang dari awal terus mendengarkan frekuensi itu, nangkap pesannya, ia proses kartu kreditnya, lalu teriak balasan. Payment processed. Layanan pesanan dengar balasan itu dan gubah status Anda jadi selesai. Pendekatan yang mengalir banget ya. Tapi gimana kalau tariannya tersandung? Kartu kredit ditolak atau pesannya hilang? Disinilah letak kecerdasan pola saga. Kalau layanan pembayaran teriak payment failed atau kalau layanan pesanan nggak dengar balasan apapun setelah 5 menit, layanan pesanan secara otonom bakal memicu tindakan kompensasi. Ia membalikan kerjanya sendiri secara otomatis, ngembaliin stok ke gudang digital, dan ubah status pesanan Anda jadi dibatalkan. Semua terjadi tanpa admin manusia ikutan campur ya. Benar-benar simfoni data mandiri. Tapi saya lihat ada satu celah. Kalau layanannya kepisah-pisah, gimana satu layanan tahu ada update data di tempat lain tanpa harus saling nanya tiap detik dan bikin server berat? Solusinya pakai teknologi Change Data Capture atau CDC. Dokumen ini nyorotin alat bernama DBZium. Anda bisa bayangin DBZium ini kayak agen intelijen yang ditanam di level terdalam database. Dia nggak membebani sistem pakai query pencarian. Sebaliknya, dia nguping langsung pada log transaksi fisik database. Tiap ada perubahan sekecil apapun, DBZium nangkap detaknya dan nyiarin itu sebagai aliran berita ke seluruh ekosistem. Jadi layanan lain tinggal dengerin siaran beritanya DBZium ya, luar biasa. Dan teks mencatat seluruh transisi pembedahan sistem ini pakai pola yang disebut strangle fig, di mana sistem baru perlahan mencekik sistem lama. Makan waktu 4-5 minggu. Transisi. Bayangin, ngebelah jantung arsitektur aplikasi bernilai jutaan dolar tanpa ada satupun pelanggan yang sadar. Itu pencapaian tertinggi dalam software engineering, membangun pesawat baru saat pesawat lamanya lagi mengudara di ketinggian 30.000 kaki. Lalu apa makna dari semua ini? Kalau ada satu perspektif baru yang bisa Anda bawa dari sesi bedah mendalam kita hari ini, itu adalah soal empati teknis. Tiap kali aplikasi di genggaman Anda nampilin data pesanan dalam sepersekian detik, ketahuilah nggak ada keajaiban di sana. Yang ada proses perencanaan berlapis, pengelolaan utang teknis yang hati-hati, dan koreografi migrasi data yang sangat presisi. Desain database bukan cuma soal naruh data di tabel, ini seni menjaga denyut nadi sebuah produk digital. Dan jika kita hubungan ini dengan gambaran besarnya, ini memunculkan pertanyaan penting. Kita udah bedah konsep siklus hidup data. Betapa rumitnya jaga konsistensi skema yang diubah dalam 2-4 minggu. Sekarang coba bayangkan tantangan untuk data arsip. Gimana perusahaan teknologi besar menjamin integritas dan kelestarian rekaman arsip data Anda dalam 50 atau 100 tahun ke depan? Kerangka waktu di mana software yang kita bahas hari ini mungkin udah jadi barang antik ya? Tepat. Di masa depan, sistem operasi, framework, sampai arsitektur hardware yang jalankan database saat ini mungkin udah lama mati, diganti sama teknologi yang belum bisa kita bayangkan sekarang. Bisakah data benar-benar bertahan lebih lama daripada sistem raksasa yang menciptakannya? Sebuah teka-teki tentang keabadian digital yang sangat layak untuk Anda renungkan. Terima kasih udah nemenin kami membongkar arsitektur tersembunyi dari aplikasi favorit Anda. Semoga wawasan ini bikin Anda melihat teknologi sehari-hari dengan kacamata yang baru. Sampai jumpa di sesi bedah mendalam berikutnya.